خير خير، الله يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني وأخواتي في الله، إن شاء الله kita akan melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' Ikhtisarul Muqni', yang insyaallah hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang wadiah. Yang kita telah menjelaskan sebelumnya, wadiah adalah iqtama iqtalul malin lima yahfazuhu li sahibihi, itu menyerahkan harta atau uang atau benda atau sesuatu pada pihak kedua agar disimpannya untuk kemaslahatan pemilik barang, bukan kemaslahatan penerima titipan. Ini berbeda. Kalau untuk kemaslahatan penerima titipan dan dengan barang tidak habis, maka namanya ariyah. Kalau untuk kemaslahatan penerima titipan dan barangnya habis, yang diberikannya adalah gantinya, setelah kita jelaskan sebelumnya, ini berarti akadnya adalah qard. Itu akad pinjam meminjam. Takra Syekh Faslun. Naam, bismillah, qala mu'allif rahimahullahu taala, faslun wa yaqbalu qaul muwadda' fi raddiha. Wa yuqbalu qaul muwadda'i fi raddiha. Hai, tayyib. Wa yaqbalu qaul muwadda'i. Bentar. Mudi' ini orang yang memiliki harta yang menitipkan. Naam. Mudah, orang yang menerima harta dititipkan. Nah. Ida, akadnya. Tak. وَيُقْبَلُ قَوْلُ مُوْدَعِي فِي رَدِّهَا إِلَى رَبِّهَا أَوْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ وَتَلِفَهَا وَأَدَمِ التَّفْرِيطِ. Dan diterima perkataan orang yang dititipi barang, manakala dia mengatakan sudah dikembalikan barang tersebut kepada pemiliknya atau kepada selainnya dengan izinnya. Wa talifaha, dan demikian juga diterima perkataan orang yang dititipi barang manakala dia mengatakan barang tersebut rusak atau tidak melampaui batas dari apa yang dititipi. Ya. Ini permasalahan sengketa. Dan ini kelebihan dari buku Zadul Mustaqni', setelah menjelaskan permasalahan tentang akad, mu'alif juga menjelaskan bila terjadi hal-hal sengketa, maka siapa yang dimenangkan oleh qadhi. Maka tidak heran kalau buku Zadul Mustaqni' ini adalah muqarrar atau menjadi buku panduan atau buku buku pedoman di dalam kuliah syariah, fakultas syariah, mana fakultas syariah adalah fakultas yang mengeluarkan, yang keluar dari sana bisa menjadi qadhi, menjadi hakim. Maka ini sangat penting bagi mereka dalam memutuskan bila terjadi perkara. Wa yuqbalu qaulul mudai fi raddiha ila rabbiha aw ghairihi bi idznihi wa talifaha wa adami at-tafriti. Dan diterima perkataan orang yang menerima titipan. Ahmad menitipkan barangnya kepada Abdullah. Lalu kata Abdullah, motor kamu sudah saya kembalikan ya? Kata Ahmad, belum. Maka di sini, dalam kasus ini, siapa yang harus dimenangkan oleh qadhi? Ya, Abdullah yang menerima titipan. Kenapa? Karena dia adalah berbuat baik. Sedangkan orang yang berbuat baik kepada kata Allah, ma'alil muhsinina min sabil. Orang yang berbuat baik itu tidak boleh lagi dia menanggung risiko. Ya. Dimana kita katakan bahwa wadi'ah dia tidak menerima upah. Berarti dia semata-mata berbuat baik. Dalam kasus dia berbuat baik, dia tidak boleh menanggung risiko sesuatu. Maka perkataan dia yang diterima. Au ghairihi bi'idnihi. Atau ketika Abdullah yang menerima titipan tadi mengatakan motor kamu sudah saya serahkan kepada Mahmud. Loh, siapa yang nyuruh ke Mahmud? Itu Mahmud kan adik kamu. Ya, waktu saya WA ke kamu, kamu jawab, iya, ini Mahmud mau ngambil motor, kamu izinkan gak? Iya, udah, silakan. Ya, kata yang punya motor itu Ahmad, enggak. Saya tidak pernah mengizinkan. Dalam hal ini, siapa yang dimenangkan oleh qadhi, yaitu adalah Abdullah. Perkataan dia ini terima. Wa tanafiha wa adami tafriq. Begitu juga jika orang dititipkan, Abdullah dalam kasus tadi, dia mengatakan motor kamu rusak atau motor kamu dicuri atau hilang, ya, maka si Ahmad mengatakan enggak. Ya, dalam hal ini qadhi mengatakan bagaimana? Qadhi menerima perkataan Abdullah. Wa adami tafriq. Ya, memang betul hilang. Tapi kata Abdullah yang menerima, yang pemilik motor, kata dia, itu motor kau taruh malam-malam, tidak kau masukkan ke dalam rumah. Kau taruh di depan rumah saja. Ya. Ya, memang walaupun rumahmu ada pagar, tapi gampang bagi orang membuka pagarmu. Ya, berarti kamu tafrid, yaitu lalai. Lalu kata Abdullah, enggak, saya tidak lalai. Di samping itu motor saya juga, dan insyaallah biasanya setiap malam pintu pagar saya kunci dengan gembok dan lain-lain pengamannya. Dan kompleks saya tinggal ini ada siskamlingnya. Ya. Maka kata Ahmad tadi, tidak, kamu lalai, kamu lupa mengunci sehingga hilang. Kata Abdullah yang menerima titipan, tidak, saya tidak lalai. Dalam kasus ini siapa yang dimenangkan oleh qadhi adalah yang menerima titipan, karena ma'al muhsinin min sabil. Orang yang telah berbuat baik tidak boleh dia menanggung risiko. Fa in qala lam tudi'ni, tuasir Syekh Jaisan. In fa in qala lam tudi'ni thumma sabat thumma sabatat bi bayyinatin aw iqrarin thumma ad'a raddan aw talafan sabiqaini li juhudihi lam yuqbala walau bi bayyinatin. Dan apabila orang yang dititipi barang tersebut berkata, lam tudi'ni, engkau tidak menitipkan padaku barang. Summa sabatat, kemudian sabat, kemudian tetap, atau ada keterangan yang menjelaskan bahwa saksi di sini, ya, saksi itu dengan bayyinatin, dengan saksi atau ikrarin, atau dengan pengakuannya. Thumma da'raddan, kemudian dia mengakui sudah mengembalikan, aw talafan atau rusak, li juhudihi, karena pengingkarannya, lam yukbala, maka tidak diterima pengakuannya tersebut walau ada saksi. Ya. Wa in qal lam tudi'ni. Ketika Ahmad datang kepada Abdullah, Abdullah, saya mau ambil motor, alhamdulillah, terima kasih, saya sekarang sudah pulang dari safar, dari kampung, saya mau ambil motor. Kata Abdullah, enggak, kamu enggak pernah nitipin motor ke saya. Ya. Seperti itu. Lalu si Ahmad bagaimana? Ya udah, Ahmad pergi aja. Thumma sabatat bi bayyina. Kemudian Ahmad mencari saksi, dan alhamdulillah waktu dia menyerahkan itu, dia datang dengan dua orang teman ngantarinnya, dua orang tetangga yang lain, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Karena saksi dalam muamalat boleh perempuan, ya, tapi saksinya dua orang. Suma kemudian, ya, kata qadhi, dibawa permasalahannya kepada qadhi. Kata qadhi, ya, hukum asalnya kamu kan pada dasarnya kan kamu tidak menitipkan motor. Baik, kata Ahmad. Lalu Ahmad ingat waktu dia menyerahkan motornya, nitipkan ke Abdullah, ada dua orang laki-laki temannya yang ikut. Dia mengatakan kepada qadi, kepada hakim, hai tuan qadi, di waktu itu saya menyerahkan kepada Abdullah ada dua orang saksi. Silakan bawa kemari, saksi dicek dan disumpah atas nama Allah Azza wa Jal, dan dilihat orangnya jujur atau tidak, fasik atau tidak. Ternyata memenuhi syarat-syarat standar. Maka kemudian ya, mereka berikrar, mereka menyatakan bahwa iya, mereka bersaksi bahwa Ahmad menyerahkan motornya kepada Abdullah. Ya. Atau ikrar, atau kemudian tadi kata Ahmad, kata Abdullah pada Ahmad, enggak, kamu enggak pernah titipkan motor ke saya. Lalu kemudian Abdullah besok mengatakan, oh iya, ya saya lupa, iya betul, kamu ada nitipkan motor ke saya. Ya. Tsumma da'a raddan. Setelah ada saksi atau setelah ikrar dari Abdullah bahwa sudah terjadi akad wadi'ah, maka kemudian yang terima wadi'ah yaitu di sini adalah Abdullah, kata Abdullah, tapi saya sudah kembalikan. Kata Abdullah, betul, betul ya, saya ingat-ingat, ya, ya betul, kamu datang dua orang kan ya, ya, tapi saya sudah kembalikan. Ya. Au talafan. Atau Abdullah mengatakan, oh iya betul, tapi motor hilang, sudah hilang motornya. Ya. Sabiqaini li juhudihi. Yang pengakuan dia ini bahwa sudah dikembalikan atau hilang itu sebelum dia mengingkari. Sebelum dia mengingkari. Artinya tadi Ahmad nanyakan, mana motor saya? Dan dia datang di hari Selasa. Ya. Di hari Senin, ya, hari Selasa itu datang di hari Selasa. Di hari Senin dia mengatakan, si Abdullah menelpon bahwa motor kamu hilang. Ya. Atau dia mengatakan motor sudah saya kembalikan. Di hari Selasa ketika Ahmad datang bertemu kepada Abdullah, kata Abdullah, kamu tidak pernah nitipkan apa-apa kepada saya. Dan ternyata kemudian Ahmad membawa saksi dua orang, atau Abdullah kemudian berikrar iya. Ya. Maka lam yuqbala walau bibayyinah. Maka dalam hal ini kedua-duanya, dakwaan dari Abdullah tidak diterima. Ya. Dakwaan dari Abdullah tidak diterima bahwa dia mengatakan sudah saya kembalikan atau motor hilang, tidak diterima. Ya. Karena dikatakan oleh para ulama, dia mendustakan saksi. Baik. Wasil Syekh. Nah. Bismillah. Bal fi qawlihi ma laka indi syai'un wa nahwuhu au ba'dahu biha. Bahkan pada perkataan orang yang dititip barang, ma laka indi syai'un wa nahwuhu, sesungguhnya tidak ada pada diriku barangmu. Atau setelah pengingkarannya maka diterima. Perkataan mu'alif ulama pada masa dulu, bal fi qawli, tapi diterima perkataannya bila dia mengatakan, tadi kalau dia mengatakan kamu tidak menitipkan kepadaku. Nah. Sekarang bukan itu lafaznya dia. Yeah. Dia mengatakan malaka indi syai, atau seumpamanya, atau seumpama ibaratnya seperti itu. Enggak, kamu tidak ada hak di rumah saya. Tidak ada apapun barang hak kamu di rumah saya. Ya. Kalau ini diterima. Apa bedanya dengan tadi? Ya. Kalau tadi ya, dia mengatakan kamu tidak menitipkan. Kalau ini dia tidak mengatakan kamu tidak menitipkan, tapi kamu barang-barang kamu tidak ada di rumah saya. Ya. Yang sebelumnya dia mengatakan barang hilang. Ya iya, barang hilang berarti tidak ada di rumah dia lagi. Sudah pindah ke rumah yang mencuri. Ya. Maka dalam hal ini diterima perkataan dia bila dia datangkan saksi. Au ba'dahu biha. Atau setelahnya dia mengucapkan itu setelah mengucapkan itu, ucapkan malaka indi syai, dia datangkan bibayyinah, dengan ada saksi. Kalau tadi walaupun ada saksi tidak diterima perkataannya, kalau di sini diterima perkataannya dan saksinya. Masih Syekh. Taisan. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'allif rahimahullahu wa ta'ala, wa in da'a warithuhu radda minhu aw min muwarithihi lam yuqbal illa bi bayyinatin. Dan apabila pewaris dari orang yang dititipi mengakui barang titipan, radda minhu, maka dia mengembalikannya. Aw min muwarithihi, atau dari para yang dititipi, lam yuqbal illa bi bayyinatin, tidak diterima kecuali dengan saksi. Ya. Wa in da'a warithuhu. Jadi Ahmad menitipkan motor kepada Abdullah. Naam. Qadarullah ma syaa fa'al. Dua minggu setelah dititipkan motor, Abdullah wafat. Naam. Ya. Maka semua harta Abdullah dikuasai oleh anaknya, umumnya Abdurrahman. Ya. Ya. Lalu ketika Ahmad datang kepada Abdurrahman, tentunya karena Abdullah sudah meninggal, motor saya mau ambil dulu, 3 pekan yang lalu saya titip ke bapak kamu Abdullah rahimahullah, semoga Allah mengampuni dosanya. Kata Abdurrahman, saya sudah kembalikan motornya. Kata Ahmad, belum. Siapa perkataannya yang benar dalam hal ini? Bagaimana qadhi menentukannya? Atau kata Abdurrahman, setahu saya bapak sebelum meninggal sudah menyerahkan motor ke rumah kamu. Kamu lihatlah di rumah, cari di rumah, lantai bawah, lantai atas, di gudang, tidak akan ketemukan motor. Tidak ada motor di sini. Ya. Lam yukbal illa bibayin. Maka perkataan Abdurrahman ini tidak bisa diterima. Qadhi mengatakan, ya, dakwaan Ahmad harus engkau batalkan dengan saksi. Kalau tidak ada saksi, berarti barangnya ada di kamu. Ya, seperti itu. Sudah Syekh, sedikit lagi selesai kita bab wadi'ah. Nah. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه. Dan apabila salah satu dari المودعين صح نامسد مودعين مودعين طيب dan apabila salah satu dari orang yang menitipkan barang menuntut dan atau meminta bagiannya dari barang yang ditakar atau yang ditimbang, yan qasimu, maka dibagi, akhadahu, dia mengambilnya. Aneh, kita itu gak paham. Nah, maksud cara bacanya kelihatan. Wa in talaba ahadul mudi'aini nasibahu min makilin aw mawzunin yan qasimu akhadahu. Dan bila salah seorang dari dua menitipkan, tadi kasus tadi motor, kalau motor kan gak bisa dibagi. Ini sekarang barang yang dititipkan, barang yang bisa dibagi, seperti barang yang ditakar, ya, atau barang yang ditimbang. Kalau motor kan gak ditakar, gak ditimbang. Ya, anggap barang yang ditakar umpamanya adalah minyak goreng, yang ditimbang anggap umpamanya adalah beras. Ya, Ahmad dengan Abdurrahman dengan Mahmud, ya, mereka beli beras patungan berdua, di mana Ahmad umpamanya menyerahkan uang 1 juta, kemudian Mahmud menyerahkan uang 1 juta juga, lalu mereka beli beras X rujulili, anggap umpamanya seharga umpamanya sebanyak gramnya 100 kilo. Ya, mungkin mereka mau tujuannya mau dijualkan karena rujulili sedang bagus harganya atau segala macam. Qadarullah dua-duanya ingin pulang kampung. Lalu mereka menitipkan beras ini kepada Abdullah. Mereka datang kepada Abdullah berdua. Abdullah, ini barang milik, ini beras milik kami berdua setengah-setengah ini, 50-50. 50% milik saya, 50% milik Mahmud, kata Ahmad. Kami titip ya, karena saya mau pulang ada keperluan dan Mahmud juga pulang ada keperluan. Mereka mengantarkan berdua. Lalu kata Abdullah, siap, insyaAllah saya jaga. Ya. Lalu Mahmud dulu kembali kepada ke kota tadi, ke kota mereka tadi bertiga. Dia datang kepada Abdullah. Abdullah, kamu kan ingat kan, aku dan Ahmad menitipkan beras satu karung, ya, itu karungnya karung yang besar, itu kan perkiraan beras 1 kilo. Dan kamu tahu juga, Ahmad juga sudah bilang 50-50. Berarti saya mengambil 50 kilo ya. Ya. Di sini mu'alif mengatakan akhadahu, boleh diambil. Ya. Ah, silakan kata kata Abdullah. Silakan Mahmud ya, ambil bawa timbangan kemari, bawa karung satu lagi, timbang 50 kilo silakan kau ambil. Ya. Ini menurut mu'alif, tetapi syarih Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin wallahu ta'ala alam, beliau tidak merujihkan pendapat ini, karena 50-50 itu tertulis memang 100 kilo, tapi mungkin ada penyusutan nantinya. Ya, maka tentu kalau seperti itu diharuskan keikhlasan kedua belah pihak. Tentu dalam hal ini si Abdullah tidak boleh menyerahkannya pada Mahmud, karena khawatir nanti bagiannya Ahmad kurang dari 50 kilo. Ya, maka sebaiknya dalam kasus ini dia menghubungi Ahmad. Ahmad, dia mengambil 50 kilo, kamu izinkan? Pada Abdullah katanya, ya udah. Jadi si Mahmud sudah kasih tahu ke saya, ya saya izinkan dia ngambil 50 kilo. Ya, itu. Masalah Syekh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Mu'alif rahimahullahu ta'ala wa in talaba afwan walil mustawda'a wal mudaraba wal mudarabi wal mudaribi wal murtahini wal musta'jiri mutalabatu ghasibil 'ain. Dan bagi al mustawda', orang yang dititip barang, dan orang yang mudarabah, bekerja sama dengan pengelola, nah, pengelola dalam akad mudharabah. Naam. Wal murtahini, dan orang yang menerima gadaian, wal musta'jiri, dan orang yang menyewa, mutalabah ghasibil 'ain. Keempat orang ini berhak untuk menuntut barang yang disewa atau dikelola dan dititipi apabila dirampok, diambil secara paksa. Naam. Ya. Ada empat orang tadi, Wadi'ah, dia muda, Abdullah tadi. Lalu barang motor tadi, qadarullah datang umpamanya debt collector. Dia bawa paksa, ya, pas kebetulan Abdullah tidak di rumah. Yang di rumah umpamanya anak-anaknya. Anaknya masih SD. Debt collector masuk dan dia bawa tersebut. Bahwa dirampas, dikuasai dengan kekuasaannya mengambil motor tadi. Maka dalam hal ini Abdullah boleh datang kepada dia, Pak, kata anak-anaknya, tadi datang bapak si Fulan yang rumahnya dekat situ. Oh, kamu tahu ya, nak? Iya. Dia bawa motor kita, katanya ini motor saya dapat perintah dari kantor atau segala macam. Ya. Datanglah, ada di sini hak Abdullah datang kepada yang merampas tadi, yang merampok tadi, yang menguasai dengan paksa tadi. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Ini motor kamu ambil dari rumah saya secara paksa, tidak boleh. Ini kan bukan punya kamu. kami enggak urusan sama kamu, ini saya kami urusan sama Ahmad. Ya. Dalam hal ini Abdullah ada haknya. Iya. Memang saya tahu juga punya Ahmad. Tapi Ahmad mengamanahkannya kepada saya. Maka saya wajib menjaga amanah. Ya, kalau tidak saya beritahukan kepada qadi. Saya sampaikan kepada qadi, ya, dan qadi menerima tentunya perkataan Abdullah walaupun bukan punya dia. Begitu juga mudharib. Ahmad menyerahkan uang 1 miliar kepada Abdullah untuk dikelola. Kelolanya dibelinya motor atau dibelinya mobil bekas, dijualnya. Lalu model tadi ada yang pemainnya yang mengambil dengan paksa, pemainnya debt collector tadi. Ternyata si Abdullah membeli dari seseorang dan ternyata pembelinya, penjualnya tadi masih masih ada masalah mungkin dengan pihak ketiga sehingga si debt collector mengambilnya. Dalam hal ini Abdullah sebagai pengelola berhak mendatangi si debt collector untuk mengambil barangnya tadi. Kata dia, kamu kan tuh lihat tuh nama toko kamu, toko nama showroom kamu, nama kamu Abdullah, namanya Abdullah Piliang. Itu yang tertulis di situ bukan Piliang, itu Abdurrahman Nenggolan umpamanya. Abdurrahman Panjaitan atau apalah namanya. Atau Abdurrahman Nasution. Itu Abdurrahman Nasution. Berarti itu kamu bukan pemiliknya. Ya, kata si debt collector. Tapi, kata Abdullah, betul saya bukan pemilik, tapi saya pengelola. Dan di sini, kalau tidak kau serahkan, saya ajukan adukan kepada pengadilan atau hakim atau qadi. Maka, mudharib berhak. Begitu juga murtahin. Ahmad punya hutang kepada Abdullah sebanyak 5 juta. Lalu dia, Abdullah meminta barang jaminan. Ahmad menyerahkan motor. Motor yang dibelinya itu sebagai barang jaminan. Lalu datang debt collector mengambil kepada Abdullah motor tadi. Dengan cara paksa. Ya, maka Abdullah berhak walaupun kata si debt collector, ini kan bukan motor kamu. Iya, tidak motor saya, tapi digadaikan kepada saya. Ya, begitu juga kalau Abdullah menyewa dari Ahmad, kasusnya sama. Dan alhamdulillah dengan demikian selesai pembahasan kita terhadap pembahasan wadi'ah dari kitab Zadul Mustaqim. Nah, Ustaz, alhamdulillah, jazakumullah khair atas syarah dan penjelasan yang disampaikan pendengar dan pemirsa Raja TV. Demikian penjelasan dari syarah wadi'ah, bab wadi'ah dalam kitab Zadul Mustaqni. Dan kita berikan kesempatan dalam sesi tanya jawab di line telepon 021-823-6543. Baik, kita berikan kesempatan via telepon. Dan bagi anda yang bertanya di line SMS di 0819-896543, kami angkat dari telepon lebih dahulu. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dari Ambarullah di Magetan. Oh, silakan, Umu. Tanya Ustaz, nah, bolehkah uang zakat itu untuk pembangunan masjid? Baik. Itu saja, Umu. Yang kedua, itu tanya tentang warisan. Saudaranya 6, 4 laki-laki. Sebentar, Ibu. Sebentar. Eh, jawab satu dulu, Ibu. Khawatir nanti kelupaan kalau kita membahas waris. Yang pertama, bolehkah uang zakat untuk pembangunan masjid? Jawabnya tidak boleh. Karena dalam ayat innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, itu tidak ada di situ untuk masjid. Oh iya. Kalau dikatakan fi sabilillah, Ustaz, fi sabilillah itu makna yang terkuatnya dalam tafsir dan para ahli tafsir dan para ahli fikih adalah para orang-orang yang berjihad dan jalan-jalan dalam Allah itu perang, ya. Tapi sebagian para ulama seperti yang diputuskan oleh Lajnah Daimah Hayya Kibar Ulama dalam hal tersebut, berikan uang tersebut kepada para fakir miskin dan para amilin dan seluruhnya, lalu minta kesediaan mereka untuk membangun masjid bila ada hal-hal yang memang dibutuhkan di daerah yang memang kemampuan para penduduknya tidak terlalu kuat secara ekonomi untuk membangun masjid. Ini mungkin bisa disiasati dengan secara tersebut. Tetapi langsung zakat, Anda mengatakan panitia pembangunan ini zakat mal saya, tidak sah hukumnya. Ya, ya, ya, ya. Silakan yang kedua, Umu. Yang kedua, saudara saya 6 Pak Ustaz, yang baik, mohon maaf, sampai. Yang meninggal mungkin bisa disebutkan namanya, Umu. Yang meninggal bapak ibu sudah meninggal semua. Oke. Okay. Terus namanya siapa? Siapa nama bapaknya? Itu, yang saya tanyakan itu anu Ustaz, kan tidak di waktu pembagian waris tidak laki-laki 2/3, perempuan 1/3, tidak. Pokoknya ayah saya dan ibu saya memberi mempunyai tanah 6 tempat, akhirnya anak satu tempat, anak satu tempat, satu tempat. Nah, terus kepunyaan saya satu tempat itu saya wakafkan untuk pembangunan masjid. Itu saya wakafkan itu sah atau tidak, Ustaz? Karena tidak dibagi 2/3 atau 1/3 itu. Ayah Anda membaginya sebelum dia meninggal atau bagaimana? Sudah meninggal semua. Tidak mungkin orang sudah meninggal bisa bagi, Bu. Tidak, yang bagi ya saudara-saudara saya. Ayah Anda telah meninggal tapi tidak pernah dia mengatakan, nih tanah jadi milikmu, nih milikmu, enggak kan ya? Tidak. Ya, lalu hanya saudara-saudara Anda. Dan saudara-saudara Anda itu, ini yang laki-laki yang bagi atau yang perempuan? Kesepakatan bersama. Yang iya sama laki-laki berapa orang? 4. Mereka tahu hak mereka 2 bagian. Tidak tahu. Saudara saya tidak tahu soal begitu itu. Kalau saya memang tahu, tapi saya akan usul itu, tidak berani gitu. Berarti Anda tahu bahwa mereka tidak tahu haknya, sehingga Anda diam saja, begitu kan ya? Iya. Berarti tidak halal. Berarti yang saya wakafkan ke masjid itu tidak halal, Ustaz? Harta yang diambil dengan cara yang tidak halal, Anda wakafkan, Anda apapun, bersedekahkan, taqabbalallahu shadaqatan min hulul, Allah tidak menerima sedekah dari harta yang dapatnya tidak halal. Wajib sekarang Anda sampaikan. Berapa orang laki-laki anak bapak ibu Anda, berapa orang perempuan? Laki-laki 4, perempuan 2. Ya, 4, 8, 2, 10. Harusnya mereka laki-laki 2/10, 2/10, Anda 1/10. Ya, bukan 1/6. Ketika Anda dapat 1/6, berarti yang Anda ambil lebih daripada hak Anda. Anda sekian bagian yang Anda ambil tidak halal. Agar bisa halal wakaf Anda tadi, sampaikan kepada saudara laki-laki Anda bahwa hak kalian 2/10, bukan 1/6. Ya, 2/10 lebih besar tentunya daripada 1/6. 2/10 itu sama dengan 1/5 kan. Berarti mereka dizalimi. Baik. Nah, sekarang kewajiban Anda adalah untuk meminta keikhlasan mereka atau membayar selisih yang mereka terzalimi. Ya, fadhlakum. Naam, Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. 2 pertanyaan dari ibu yang bertanya di Magetan, semoga bermanfaat. Dan Allah, mohon maaf, Ustaz memberikan solusi dari apa yang tadi disampaikan. Ya, semoga ini menjadi pencerahan dan solusi buat umum yang bertanya dan keluarga ya. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua. Masih di via telepon 021-823-6543. Kita angkat kembali, halo. Silakan sudah masuk. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan hamba Allah di Jakarta. Di Jakarta, silakan Umu. Saya mau menanyakan mengenai warisan. Nah. Di warisan suami saya. Keluarga suami saya ada 5 orang. Suaminya namanya siapa Umu? Budi. Baik. Kemudian yang ahli warisnya anaknya ada Umu atau orang tuanya? Nama orang tua. Nah. Orang tua. Budi wafatnya kapan, nah, Ibu? Orang Pak Budi kapan wafatnya? Gimana, Ustaz? Pak Budi kapan wafatnya? Oh, yang maksudnya gini, saya mau menanyakan harta waris orang tua suami yang dibagikan, yang saya rasa pembagiannya tidak sesuai dengan syar'i gitu, Ustaz. Jadi suami ibu masih hidup atau sudah meninggal? Ya sekarang suami saya sudah meninggal. Sekarang sudah meninggal. Terus? Tahun yang lalu, Ustaz. Ya, semoga Allah ampuni dosanya dan merahmatinya. Terus? Kemudian itu saudara kan meninggal dan orang tua suami kan meninggalkan warisan berupa perusahaan dan tanah gitu, Ustaz. Orang tua Pak Budi ini kapan meninggalnya? Suami saya ya. Orang tua Pak Budi, tapi suami Anda Pak Budi namanya. Orang tua Pak Budi meninggalnya sudah lama. Sudah ada 10 tahun lebih. Ya, terus? Kemudian suami saya laki-laki satu-satunya, saudaranya 4 perempuan semua. Kemudian pada saat setelah suami meninggal, tadinya perusahaan keluarga ini dijalani oleh suami. Kemudian setelah suami saya meninggal, adik dan kakak suami saya mengatakan bahwa perusahaan ini harus dibagi 5 rata, bukannya sebagian suami saya 2 bagian, karena menurut mereka dulu almarhum ayah mereka telah menghibahkan semua perusahaan, maksudnya perusahaan ini untuk dibagi rata 5. Ada surat hibahnya? Nah itu yang mereka tidak bisa memperlihatkan. Katanya ada aja gitu. Katanya ya, cuma bilang itu aja. Nah, saya sebagai istri dari almarhum suami saya itu ya tidak bisa berkata apa-apa, cuman pertanyaan saya benar atau tidak, Pak Ustadz, hal itu. Saya tidak tahu benar atau tidak. Yang benar atau tidaknya adalah Allah Azza wa Jalla atau pengadilan. Ya, Anda sampaikanlah, kalau sekarang statusnya dikuasai oleh saudari-saudarinya kan ya? Ya. Ya, dengan pembagian rata suami Anda dapat 1/5. Harusnya dia dapat 2/6. Ya. Ya, enggak Anda ajukan ke pengadilan. Sekarang dikuasainya mereka atau siapa yang mengelola? Dikuasai mereka. Oleh mereka. Ini minta Anda bagi waris. sementara berjalan ini mereka tidak memberikan hasil kepada saya, cuman mengatakan bahwa memang punya hak suami ada di sini dan hak anak-anak saya ada, tetapi nanti kalau perusahaan ini laku dijual baru dibagi, seperti itu. Bukan laku nggak laku, di akta notarisnya minta nama Anda dan nama anak Anda ada di situ, sahamnya sebesar saham suami Anda. Ya ada, tapi 1/5 Pak Ustadz, tidak sesuai. Iya, itu yang udah ada di akta notaris 1/5. Ya, ada. Suami Anda menyetujui dulu waktu hidup atau sekarang baru mereka buat? Sekarang baru dibuatnya, Ustaz. Siap. Anda tanda tangan setuju? Ya, karena saya dalam hal ini lemah gitu, Ustaz. Maksudnya tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Anda tanda tangan ini, berarti Anda sudah setuju. Ya, maksudnya kalau dalam hal dunia mungkin saya menerima, tetapi apakah ini benar gitu menurut hukum agama? Jadi bahwa kalau Anda redo, selesai urusannya. Anda kan tanda tangan, berarti Anda redo. Tapi apakah hibah itu benar, Ustaz, bahwa apa warisan itu bisa dihibahkan begitu dari orang tua ke anak, Ustaz? Ini masalahnya adalah Anda kan redo 1/6 dibagi 5. Kalau Anda tidak redo dari awal, tidak mau Anda tanda tangan. Anda katakan hibahnya tentu tidak ada karena bapak Anda seketika wafat tidak ada surat hibahnya. Kalau ada hibahnya, sini suratnya kita bawa ke pengadilan. Jadi dengan kondisi seperti itu, maksudnya mungkin dalam hal dunia maksudnya saya sudah ridho, tapi kalau dalam hal akhirat gitu saya tidak ridho, itu benar atau tidak, maksudnya Ustaz, bahwa dalam agama itu dibenarkan bahwa adik-adik dan kakak perempuannya memutuskan sendiri setelah suami meninggal bahwa harta warisan keluarga itu milik dia harus dibagi 5 rata, seperti itu maksud saya pertanyaannya, Ustaz. Pertanyaannya Ibu salah. Tadi kan mereka mengatakan ada akad hibah dari bapak dan ada suratnya. Dimana dibagi 5. Sewaktu itu kan bapak masih hidup, bukan waris. Jelas. Jadi maksudnya boleh ya warisan itu dihibah ya, bukannya harus dibagi sesuai. Bukan warisan, hibah itu semasa dia masih hidup. Kan tadi mereka mengatakan ada hibah surat dari bapak. Jelas Ibu. Oh berarti sah ya Ustaz ya, Ustaz ya. Itu ya iya sah. Oh. Kecuali tadi kan saya tanyakan apakah bapak itu menghibahkan ada suratnya atau mereka ada. Yang saya minta tadi kepada Anda adalah minta mereka tunjukkan suratnya. Tapi Anda tidak minta. Kemudian mereka sodorkan agar Anda sebagai ahli waris dari suami Anda dengan anak-anak, mereka buatkan notarisnya di notaris bahwa Anda punya saham sekian. Dan Anda setuju dan Anda tanda tangan. Berarti sekarang apa yang mau Anda ributkan lagi? Nah, sudah betul semuanya. Ya maksud saya tanda tangan itu terpaksa, Ustaz. Terpaksa itu artinya mereka ancam. Itu diancam mereka. Ya, kurang lebih begitu. Ada ancaman mereka RWA, kalau tidak tanda tangan kami akan kirim umpamanya polisi atau umpamanya preman ke rumah Anda. Itu yang ancaman. Bukan seperti itu sih Pak Ustadz. Kalau tidak berarti Anda dengan redho. Ya, wallah ta'ala alam. Ya, itu yang bisa saya jelaskan. Wallah ta'ala alam. Silakan. Baik, demikian Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban dan pencerahan buat Ibu ya. Ya, makasih. Sal. Baik, sama-sama. Masyaallah, barakallahu fiik. Wa jazakallahu khair pada pendengar yang ada di Jakarta. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya sebelum kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Di 0218236543. Kami angkat kembali penanya berikutnya. Halo. Halo. Ya, ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Sutrisno di Lampung. Pak Sutrisno di Lampung. Baik, dikeraskan sedikit, Pak. Suaranya, silakan pertanyaannya. Ya. Ini saya mau tanya, itu mertua saya telah meninggal. Nah, dia meninggalkan harta yang tidak diketahui oleh ahli warisnya apa yang berapa jumlahnya. Jumlah apa namanya harta yang yang tidak bergerak, mungkin kebun atau sawah dan rumah. Anaknya 4. Kemudian beliau telah mempunyai istri 3 dan ketiga keduanya sudah meninggal terlebih dahulu. Kemudian anaknya perempuan semua dan yang pertama sudah meninggal terlebih dahulu dari ibu yang pertama. Kemudian yang terakhir ini enggak punya anak, tapi dia mempunyai apa namanya anak angkat yang katanya menurut dia dia sudah diberi hibah tapi tanpa diketahui oleh ahli warisnya. Itu bagaimana cara apa namanya cara membaginya? Anaknya 3 perempuan semua, tak? Jadi saya sebagai mantunya pengen tahu gitu seperti apa nanti, karena yang bagi itu keluarga gitu, ahli waris, apakah sudah betul sesuai dengan syariat Islam. Demikian kalau cara pembagiannya, cara pembagiannya seperti apa? Kenapa? Cara pembagian yang tidak sesuai syariat Islam itu seperti apa? Sudah dibagi atau belum? Ya, itu menurut beliau, itu tanah sudah dihargakan. Tanpa ada surat-menyurat, hanya disebut dengan angka uangnya saja. Lupa. Uangnya, ya, nggak sesuai atau tidak sesuai, saya nggak tahu. Itu dibagi 4 dengan orang yang sudah meninggal pun dibagi. Meninggal yang maksudnya sebelum bapaknya meninggal, anaknya sudah meninggal terlebih dahulu. Yang meninggal sebelum yang punya tanah itu meninggal tidak dapat. Tidak dapat. Anak angkat tidak dapat. Anak angkat tidak dapat. Tapi kata yang dapat dia, istri dua-duanya masih statusnya istri dia atau sudah diceraikan sebelum dia meninggal? Oh, tidak diceraikan, tapi itu namanya gimana ya? Jadi hanya lepas begitu saja. Yang ini, tapi sudah meninggal semua sih yang 2. Kalau yang anu, siapa yang sudah meninggal, suaminya dulu atau istrinya? Kalau yang ini istrinya dulu, yang kedua termasuk orang apa mertua saya itu meninggal terlebih dahulu. Tapi yang istri meninggal terlebih dahulu tidak dapat istrinya tadi. Kenapa? Tidak dapat, Pak. Yang meninggal lebih dahulu tidak dapat, Pak. Oh, ibunya ya. Yang tidak dapat. Ya, istri-istrinya yang meninggal lebih dahulu tidak dapat, Pak. Oh, iya. Baik. Kemudian anaknya yang sudah meninggal juga tidak dapat. Yang lebih dahulu meninggal juga tidak dapat. Oh, iya. Jadi tinggal 3 perempuan semua. Iya. Pembaginya seperti apa gitu. Nah, dan istri yang satu masih hidup ya, Pak, ya? Iya. Berarti ada satu istri, kemudian dengan... Satu istri setelah dia meninggal itu. Ya. Statusnya masih istri atau sudah diceraikan? Oh, meninggal sih ya, udah meninggal terlebih dahulu istrinya. Statusnya. Mohon maaf, Pak, ada Bapak ini, Bapak yang punya tanah siapa, Pak? Gampang. Yang punya tanah. Namanya siapa, Pak? Bapak Sahwani. Sahwani. Pak Sahwani itu ketika dia wafat masih ada istrinya dia atau sudah tidak punya istri? Masih punya istri waktu wafat, istri yang ketiga. Dan statusnya yang... masih istri. Nah. Tapi tidak diceraikan, tidak. Tapi tidak punya anak. Berarti dapat masih istri 1/8, kemudian 2/3 untuk anak perempuannya. Oh. 1/8 dengan 2/3 berarti ada sisa. Oh. 8 dengan 3, 2/3 24, 3. Kemudian 16 tambah 3, 19, sisa 5/24. 5/24, Pak Syawani ini punya saudara laki-laki atau tidak? Tidak ada, yang sebab semuanya. Hah? Tidak ada, sudah tidak ada semua. Tidak ada atau sudah meninggal? Ya entah gimana gitu, tapi di saudara-saudara itu sudah tahu begitu. Jadi apa namanya, dia pergi dari Jawa ke sini itu ada satu tapi udah lebih dulu meninggal. Adiknya. Ya, dia saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan itu? Perempuan. Sudah meninggal terlebih dahulu. Adik. Yang laki-laki tidak punya saudara, Pak Sawani tidak punya saudara laki-laki. Tidak ada saudara laki-laki sama sekali. Tidak punya. Memang dia hanya berdua bersaudari aja, dia dengan saudarinya, adiknya tadi. Oh. Terus anak angkatnya itu gimana, anak angkatnya itu? Anak angkatnya tidak dapat. Ini kan kita mau mencarikan hak siapa ini yang 5/24. Oh, jadi hanya yang kebagian, bagian ibunya yang mengangkat itu ya, Rizkat ya? Istri, istri Syahwani, bukan ibunya. Lah ya, istrinya Pak Sawani bagiannya berapa tadi? 1/8 Bapak. 3/8 untuk orang ya, itu yang masih ada itu Pak, untuk anaknya, untuk anak angkatnya. Anak angkatnya tidak dapat Bapak, tadi disampaikan. Oh ya, ya. Tapi orangnya udah nggak ada semua, saudara-saudaranya nggak ada semua. Ah, baik. Saudara-saudara Pak Sawan tidak ada ya? Ya. Baik, baik. Barakallahu fiik. Mungkin dipersingkat Ustaz tadi sudah disampaikan. Sebaiknya bawa ke pengadilan agama saja biar lebih jelas. Karena kasus seperti ini tentu tidak bisa, yang menyampaikannya adalah mantu. Mantu mungkin tidak tahu bagaimana nasab lengkap daripada Pak Sarwani tadi. Iya, demikian. Oh iya. Iya. Demikian dikasih solusi ya, Pak, Bapak yang bertanya. Demikian. Mungkin ini jawaban dari Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair Pak Sahwan. Bapak ya. Baik, alhamdulillah kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, terkait dengan penjelasan tadi tentang zakat bagian daripada mustahik fisabilillah, disebutkan orang-orang yang berperang di jalan Allah. Apakah masuk ke dalam bagian ini manakala kondisi kita sekarang ini bisa dimaknai dengan para ahli ilmu dan penuntut ilmu, para pendidik, apakah berhak mendapatkan zakat amwal dengan kategori jihad fisabilillah? Jazakallahu khair. Yang dikeluarkan oleh Lajnah Da'imah tadi di Pulau Besar Saudi Arabia, mereka memaknakan fisabilillah, orang berjihad itu dengan makna jihad yang umum. Sebagaimana Islam disebarkan dengan berjihad perang, juga Islam disebarkan dan diperkuat dengan ilmu, ilmu syar'i tentunya, atau ilmu umum yang berhubungan tentang kekuatan kaum muslimin, apa umumnya ilmu kedokteran atau ilmu kimia fisika yang berguna, ya ini dibenarkan juga termasuk dalam fisabilillah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, nam sejaza kalau akhir atas jawabannya, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya dititipi barang dan kemudian barang tersebut rusak dan saya hendak menggantinya dengan nilai nominal, akan tetapi harga barunya sudah berubah di mana jauh lebih mahal. Pertanyaannya, apakah saya ganti dengan nominal pada saat saya terima barang tersebut, atau saya ganti dengan nilai nominal harga baru yang saat sekarang, Ustaz? Jazakallahu khair. Allah barik fi. Pada dasarnya, bila dia rusak bukan karena ada kelalaian dari Anda, ya, Anda tidak wajib mengganti. Tapi kalau Anda berbuat baik ingin mengganti, ya, maka terserah Anda, namanya berbuat baik. Apakah dengan harga sekarang, kalau kemahalan Anda ingin dengan harga waktu menyerahkan, memang kalau umpamanya ada unsur kelalaian, ya harusnya tidak Anda letak barang di tempat yang terkena hujan dan panas. Tapi qadarullah, Anda lupa atau segala macam lalai sehingga basah dan rusak barang itu, ya, maka di sini ada kewajiban mengganti. Dengan harga mana? Barang pada saat barang Anda terima, ya, dengan nilai pada waktu itu. Pada saat barang rusak, maaf, pada saat barang rusak, Anda sudah terima barang tanggal 1 November, rusaknya tanggal 10 November, dengan harga barang pada 10 November bukan 1. Nah, Ustaz. Ya. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawaban dan pencerahannya. Demikian pendengar yang bertanya, kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Ada yang bertanya dari pendengar kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada seorang guru menerima kado atau hadiah dari orang tua siswa pada saat pembagian raport, Ustaz, apakah ini diperbolehkan? Dan pertanyaan yang senada disampaikan, bolehkah mengumumkan dalam selebaran untuk memberikan bingkisan pada saat pembagian raport kepada para guru? Jazakallahu khair. Tidak boleh orang tua atau murid memberikan hadiah kepada guru, kecuali guru privat di rumahnya. Karena kalau guru privat di rumah Anda, itu Anda yang menggaji dia. Anda yang menggaji dia, Anda lebihkan bonus, hadiah, segala macam, halal, enggak ada masalah. Tapi kalau guru itu yang menggaji dia adalah pihak sekolah atau pihak penyelenggara bimbingan belajar, ya, dan untuk jasa mengajar mereka sudah mendapatkan gaji dari pihak sekolah atau dari pemerintahan atau dari bimbingan belajar, maka tidak boleh Anda berikan hadiah. Kalau Anda ingin berikan hadiah, harus Anda sampaikan kepada pihak yang menggaji mereka. Kalau mereka menyetujuinya, silakan. Kalau mereka tidak menyetujui, maka itu bagian dari rishwah. Atau karena orang tua maksa, si guru menerima. Bagi guru haram menerima ini, dia harus sampaikan kepada pihak yang menggajinya. Kalau dia PNS tentu tidak bisa. Apalagi kalau harganya di atas 500 ribu, ini bisa jadi sebuah tindakan yang melanggar aturan negara, bisa diperkarakan. Ya. Tetapi seperti yang tadi, kalau di yayasan, tinggal izin pada pembina yayasan tentang hadiah tersebut, karena dia sudah mendapatkan gaji atas jasanya tadi, maka pemberian itu adalah rishwah. Wallahu a'lam. Nah, alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya, barakallahu fiik. Kemudian kami masih angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya menyewa rumah untuk 1 tahun dan pada 6 bulan masa sewa terjadi kerusakan di mana plafon dan atap bocor karena sebab hujan. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang memiliki kewajiban untuk memperbaiki kerusakan plafon atau atap tersebut, Ustaz? Apakah penyewa atau pemilik rumah? Jazakallah khair. Allah marifik. Anda wajib menyampaikan secepatnya. Jika Anda tahu, langsung beritahukan. Ya. Kalau Anda beritahukannya lambat sehingga kerusakannya makin besar, Anda menanggung risiko atas keterlambatan pemberitahuan. Artinya, hari ini Anda tahu bocor, tek tek, dengaran kalau hujan, plafon bunyi tek tek tek air hujan, dan Anda lihat basah. Tapi kemudian Anda cuekin, Anda biarkan 1-2 hari, 1-2 minggu, setelah ketika ada hujan besar, plafon kemudian amrol, hancur ke bawah. Anda di sini ikut menanggung resiko. Ya, Anda sampaikan kepada dia, dia perbaiki, tapi dia enggak bertanya atau tidak bertanya, Anda wajib bayar. Kalau ketika berapa Anda bayar, apakah seluruh kerusakan? Tidak. Semenjak keterlambatan tadi. Ya, dipertimbangkan yang kerusakan dari awal tek-tek-tek kecil itu Anda tidak menanggung. Yang menanggung adalah kerusakan yang besarnya. Mungkin Anda bisa menanggung, diharuskan menanggung 80% atau 90%. Tapi kalau semenjak ada tek satu aja dan kelihatan basah, Anda beritahukan kepada pemilik kontrakan. Dan dia lalai mengirimkan karena ada kesibukan dan segala macam, maka kemudian ambrol, Anda tidak menanggung sedikit pun juga. Ternyata dia masih melalaikannya juga, Anda bisa meminta uang sewa selama ruangan itu tidak bisa dipakai. Umpamanya Anda sewa ada 3 kamar, 1 kamar tidak bisa dimanfaatkan karena bocor tadi. Maka Anda minta pengembalian uang kontrak sebanyak sebagian, umpamanya 3 kamar Anda minta umpamanya kembalian 20%. Kalau dia tidak berikan di dunia, di akhirat pasti akan diberikannya kepada Anda. Nah, Ustaz Hamd, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Barakallahu fik. Demikian pendengar yang bertanya, jazakumullah khair. Masih kami angkat dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz, kami diberikan kemampuan finansial untuk membantu orang dalam pelunasan hutang. Dan pertanyaannya, apabila saya membantu teman untuk melunasi hutang yang berbunga, apakah kewajiban bagi saya hanya melunasi yang pokoknya saja atau termasuk bunganya? Jazakumullah khair, Ustaz. Yang bunganya adalah riba. Kalau Anda bayarkan berarti Anda membayar riba, dan hukum bayar riba adalah dosanya bukan yang nerima saja, yang bayar juga terkena dosanya. Masyaallah. Rasulullah mengutuk pemakan riba, yaitu yang menerima riba. Mukilahu, yang membayarkan riba, memberikan makan riba juga dikutuk. Ya, berarti wajib Anda bayar hanya pokoknya saja. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Pendengar dan pemirsa Radio TV, kita beri kesempatan kembali pertanyaan via telepon di 0218236543. Baik, kita sapa penanya berikutnya. Halo. Halo. Iya, mohon maaf Pak, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, cukup monitor via telepon. Ada feedback sebelumnya? Halo, di ya. Ya, sudah. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Wildan di Kalsel. Abu Wildan di Kalimantan Selatan, silakan. Saya mau tanya bagaimana cara syar'inya membangun rumah di tanahnya orang tua. Kan biasanya anak itu membangun tanah di rumahnya orang tua itu sebelum diwariskan, kan? Sama orang tua suruh bangun situ, bangun situ, bangun situ. Tapi kan kadang anaknya yang kecil kan belum diarahkan untuk juga bangun situ. Biasanya yang besar duluan kan suruh bangun di situ, di situ. Nah itu solusi syar'inya gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Orang tua Anda apakah menghibahkan kepada Anda atau tidak? Biasanya kan biasanya cuma disuruh gitu aja kan, enggak? Anda ini kasus Anda tanyakan atau kebiasaan? Kebiasaan biasanya kan gitu kalau di kampung-kampung gitu. Enggak, Anda ini kasus Anda tanyakan, orang tua Anda bangun di tanah orang tua atau hanya kebiasaan kampung? Kebiasaannya kampung itu seperti itu. Kebiasaan kampung, wallahu a'lam, bagaimana lafaz di akad antara anak dengan orang tuanya. Bisa jadi orang tuanya mengatakan bangunnya di sana. Sekarang bapak enggak butuh tanah itu, ya. Kalau enggak butuh tanah itu bangun di sana berarti pinjam. Ketika dia butuh, angkat rumah Anda atau bayar sewa tanah ketika dia umpamanya membutuhkan tanah. Ya, tapi kalau umpamanya dia mengatakan itu buat kamu tanah yang bagian sana, berarti ini hibah. Kalau hibah, orang tua wajib menghibahkan kepada anak yang lain juga. Kalau tidak, dia berdosa. Dia lihatlah ukuran tanahnya. Kalau tanahnya cukup besar, dihibahkan ke Anda untuk satu rumah. Rumah umpamanya 100 meter dan masih ada umpamanya 1000 meter lagi. Ya, atau masih ada 5000 meter lagi. Dan yang katakan kepada adik-adik Anda walaupun dia masih kecil, yang ini 100 meter juga punya kamu ya, yang ini 100 meter punya kamu, yang ini 100 meter punya kamu, ya udah sisanya itu tidak boleh buat kalian apa-apakan, itu punya bapak, itu sudah hibah. Wallahu'alam. Nah, Ustaz, alhamdulillah, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Abu Wildan di Kalimantan. Ya, semoga ini menjadi pencerahan buat antum. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi ini. Silakan di line telepon 0218236543. Iya, kita sapa penanya berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa umum di mana? Dengan hamba Allah di Jawa Timur, Ustaz. Silakan, silakan Ibu. Iya. Kami mau menanyakan tentang zakat, Ustaz. Nah. Misalnya kami punya apa? Uang di bank. Kemudian dari mulai belum mencapai nisab sampai akhirnya sudah mencapai nisab. Uang-uang itu bentar, memang dulu kami keluarkan, maksud kami juga tujuannya sebagai zakat. Cuman karena kejahilan kami, kami tidak apa menghitungnya berdasarkan haul atau nisab. Nah, pertanyaan kami, apakah kami harus mengganti zakat-zakat yang sudah berlalu itu atau tidak, Ustaz? Demikian mohon pertanyaannya. Kalau niatnya zakat, sah zakatnya. Jelas, Ibu? Gimana, Ustaz? Kalau Anda niatkan zakat, sah zakatnya. Maksud kita ini zakat, cuman dulu kan karena kita belum tahu, jadi tidak menghitung nisab atau... Coba sekarang kita hitung. Ya. Iya. Sejak tahun berapa uang Anda tadi sampai 85 gram emas? Oh gitu. Ya. Huh? Sejak kapan? Jadi, dilihat lagi di rata lewat buku gitu tampilannya. Ya di buku bisa ditanyakan ke pihak banknya juga bisa. Oh ya. Jadi kita tetap mengganti tadi ya, mengkodok ya istilahnya ya. Kan saya baru bertanya sejak kapan perkiraan. Ya kalau kami sekarang memang belum lihat lagi, jadi sejak kapan itu mencapai nisab? Bentar. Sekarang perkiraan uang Anda di atas nisab atau tidak? Sekarang nisabnya kita 85 juta. Iya. Sampai di atas nisab uang Anda atau tidak sekarang? Iya sampai, Ustaz. Sampai. Berarti sebulan yang lalu sudah setahun yang lalu sudah sampai? Sudah, Ustaz. Dua tahun yang lalu sudah sampai? Sudah, Ustaz. Tiga tahun yang lalu? Nah, kurang lebih itu mungkin sekitar itu, Ustaz. Tiga tahun yang lalu sudah sampai. Dan kalau Anda berzakat, berarti harusnya bertiga kali. Anda sudah berzakat berapa kali? Ya, setiap tahun itu sebenarnya kami keluarkan, sudah. Cuma ya itu tadi, tidak menghitung nisabnya gitu. Tidak ada masalah. Berarti Anda yang keluarkan mungkin lebih dari kewajiban. Kalau lebih dari kewajiban gak ada masalah. Oh gitu. Oh iya iya iya. Demikian Umu. Bisa jadi pernah lebih, mungkin bisa jadi juga pernah kurang gitu, Ustaz. Kalau kurang ya hutang wajib dibayar. Oh naam. Baik ya, cukup Umu. Naam, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Naam, wa iyyaka jazakallahu khairan dan barakallahu fiik. Ini menjadi pencerahan bagi yang bertanya dan juga bagi yang lain insyaallah dalam pertanyaan dalam bab zakat ya secara khusus. Dan demikian pertanyaan kami terakhir di pagi ini di kajian kita dan sebagai ikhtitam Ustaz, silakan. Ya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi amal saleh kita yang dengan itu kita bisa menghadap Allah dengan tenang. Wallahu wali taufiq wa sallallahu nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.